Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat silaturahim kembali di Majlis Ar-Raudhah edisi Jumat Legi. Edisi Jumat Legi. Bedanya Jumat Legi di Raudhah dengan Jumat-Jumat yang lain apa? Kalau Jumat Legi di Raudhah ada makan nasi gudangan bersama-sama. Ya, bedanya cuman itu. Makanya rasanya lebih legi. Rasanya lebih manis ya, karena di situ nanti kita akan makan bersama-sama meskipun hidangan yang sederhana dan ala kadarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit belajar tentang kenikmatan dunia. Saya yakin jenengan ada yang punya motor, ada yang punya sepeda, ada yang punya mobil. Kenikmatan-kenikmatan macam-macam. Ada yang punya rumah, ada yang punya warung, ada yang ya punya benda-benda tertentu menjadi kenikmatannya. Saya mau nanya, umurnya kenikmatan dunia itu kira-kira berapa lama? Hah? Contoh, yang cinta kepada motor, umurnya cinta sama motor itu bisa lama, bisa sebentar. Ada orang beli motor, hari itu senang luar biasa. Satu jam kemudian dijual. Ditanya, kenapa? Bosen. Betul gak? Betul. Untung jenengan para suami sama istri gak bosen. Kalau sama istri bosen, baru nikah kemudian ditukarkan. Na'udzubillah min dzalik. Untung gak seperti itu. Saya kemarin waktu ceramah di Wonosobo, sama Allah dikasih tambahan ilmu, alhamdulillah. Di tengah-tengah ceramah kasih tambahan ilmu untuk menggambarkan kenikmatan dunia itu sifatnya sangat-sangat sementara. Saya jadi teringat orang makan durian. Durian buat yang doyan durian. Durian itu buat orang yang doyan durian. Durian itu enak. Tapi kalau kita ngomong durian pakai kata durian, buat saya itu tidak enak. Jadi lebih enak kalau saya ngomong durian. Ya, kalau durian ini bahasa Indonesia kurang sedap, tapi kalau ngomongnya durian itu enak. Bukan apa namanya? durian. Nah, orang yang suka makan durian itu kira-kira enaknya di mana? Kalau durian itu ditaruh di mata enak enggak? Enggak enak. Enggak enak kan? Durian ditaruh di telinga kira-kira enak enggak? Enggak enak. Enaknya ditaruh di mana? Di perut. Enaknya ditaruh di mulut ini. Di mulut. Nah, saya mau nanya, kalau satu ditaruh di mulut, enak. Dua ditaruh di mulut, enak. 100 ditaruh di mulut, enggak enak. Enggak enak kan? Enggak enak. Durian itu enaknya cuma di mulut, dan di mulut tidak bisa banyak. Kemudian, saya mau nanya, durian itu setelah masuk mulut, enaknya hilang atau masih ada? Hilang. Buktinya dikeluarkan, dikasihkan jenengan, pasti nolak. Betul kan? Di mulut, dikeluarkan, kasihkan jenengan, pasti ditolak. Bahkan mengatakan, ye, jorok, dan lain sebagainya. Durian dari mulut masuk ke kerongkongan, ke tenggorokan, turun sampai ke perut. Begitu sampai di perut, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Itu durian yang Anda sukai, yang Anda bisa dikatakan kedanan atau tergila-gila sama buah durian, itu pun nikmatnya paling cuma di mulut dan jumlahnya tidak bisa banyak. Begitu pula kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi itu cuma sebentar sekali, setelah itu nikmatnya akan hilang. Lain dengan kenikmatan ukhrawi. Contoh kenikmatan ukhrawi. Ini pengajian. Kenikmatan ukhrawi ini pengajian, subhanallah, gak hilang-hilang nikmatnya. Padahal jenengan ketemu ya saya yang membosankan seperti ini, kok yang gak bosen-bosen gitu kan. Ya kan, saya ketemu jenengan ya begini, kok yang gak bosen-bosen juga. Ya kan, kita saling tidak bosan. Bahkan kita semakin sering ketemu, semakin senang, semakin nyaman. Kenapa? Kita berada dalam kenikmatan ukhrawi. Sesuatu yang sifatnya ukhrawi, nikmatnya itu langgeng. Makanya orang-orang yang menikmati kenikmatan ukhrawi, mereka bisa merasakan kenikmatan yang tiada tara. Contoh, Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kok bisa? Kenapa? Udah merasakan nikmatnya. Udah merasakan nikmatnya. Seperti jenengan kalau lihat orang pagi-pagi lari ngubungi manahan 20 kali. Jenengan kan bingung. Alun-alun lapangan manahan segede itu pagi-pagi kok kurang kerjaan ya. Muteri manahan enaknya apa? Gembrobios, kemeringat, kesel. Tapi kok katanya enak. Yang tahu enaknya memang yang udah biasa lah. Lari. Begitu pula orang-orang soleh. Mereka udah tahu nikmatnya akhirat. Mereka tahu nikmatnya akhirat. Tahu nikmatnya amal soleh. Sehingga mereka itu amal dinikmati. Makanya di doa tutup majelisnya Ar-Rawdhah, doa Habib Ali Al-Habsyi, disebutkan di situ, waja'al fi ta'atika farahi wasururi. Dan jadikanlah dalam taat kepadamu kesenanganku, kebahagiaanku. Farahi wasururi, senangnya saya, gembiranya saya dalam taat kepadamu. Nah, ulama-ulama, orang-orang yang soleh, mereka bisa merasakan itu. Sehingga sholat 1000 rakaat itu rasanya enak. Coba kalau kita ba'diyah 2 rakaat rasanya. Ba'diyah 2 rakaat rasanya belum enak. Masih jadi beban. Jangankan kok ba'diyah, sholat 5 waktunya pun rasanya masih belum enak. Rasanya masih beban. Kenapa begitu? Soalnya kita belum bisa merasakan nikmatnya taat. Pertanyaan, kenapa belum bisa merasakan? Kalau ada orang disuguhi roti, rotinya enak, kemudian dia makan ngomong enggak enak, berarti bukan rotinya yang enggak enak, tapi lisannya yang lagi bermasalah. Ya, lisannya yang lagi bermasalah. Semisal Habib Syekh baca qasidah. Enak enggak suaranya? Enak. Kalau ada orang ngomong begini, apa itu enggak enak? Blas. Itu yang salah lisannya Habib Syekh atau kupingnya orang itu ya. Ya, telinganya orang tersebut yang tidak enggak beres, wong suara semerdu itu kok dibilang tidak enak. Begitu pula ibadah. Ibadah itu enak. Nah, kalau ada orang yang enggak suka, enggak bisa merasakan kenikmatan, rasanya abot, bukan ibadahnya yang salah orangnya, yaitu kita ini. Orangnya jangan noleh orang lain, ya kita-kita ini berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Lah yang salah apanya? Alat untuk merasakan. Indra pengecap ibadahnya salah. Nah, ibadah itu dirasakan dengan apa? Dengan hati. Jadi kalau enggak bisa ngerasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, berarti hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Nah, berarti hati kita bermasalah enggak ya? Mau ngomong bermasalah, bingung. Enggak ngomong bermasalah kok nyatanya ya. Bermasalah. Jadi hati kita ini kadang-kadang melepek. Kalau motor itu kadang-kadang melepek. Kalau yang masih pakai sistem karburasi ya. Karburasinya suka kemasukan air atau bensinnya, premiumnya, kecampuran ya. Sesuatu. Sehingga nanti jalannya juga nyendalnya. Nyendal. Nah, hati kita itu masih nyendal-nyendal. Kadang enak, kadang enggak enak. Tapi kelihatannya banyak enaknya atau enggak enaknya? Banyak enggak enaknya. Kenapa banyak enggak enaknya? Karena kita lagi sakit. Nah, untuk membuat hati sehat, itu banyak resepnya. Ini special edition bulan Maulid ya. Untuk membuat hati jadi enak, itu ada resepnya. Nah, resep yang utama ada 4. 4 macam resep. 1, perbanyak istighfar. Ini semua sama ya, bukan mengunggulkan. Bukan berarti yang nomor 1 yang paling utama, bukan ya. Ini bukan urutan, tapi ada 4 jajar. Semuanya penting. 1, perbanyak istighfar. Yang 2, perbanyak sholawat. Yang 3, perbanyak sedekah. Yang 4, perbanyak kumpul dengan orang soleh. Nah, coba sekarang kita dilihat. Hari ini istighfarnya berapa kali? Udah banyak belum? Belum. Hari ini hari Jumat, hari yang seharusnya kita banyak solawat. Solawatnya udah berapa kali? Udah banyak belum? Liti masing-masing. Hari ini adalah Sayyidul Ayyam, pimpinan semua hari. Sehingga orang yang ibadah hari Jumat itu pahalanya lebih banyak ketimbang ibadah di hari yang lain. Karena hari Jumat adalah hari raya, seminggu sekali itu hari Jumat. Itu hari rayanya umat Islam dalam satu minggu adalah hari Jumat. Sehingga ibadah di hari Jumat pahalanya berlipat-lipat. Nah, hari ini sudahkah kita sedekah sebanyak mungkin? Hari ini sudahkah kita kumpul orang soleh sebanyak mungkin? Nah, itu yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita udah tahu sakit, hatinya masih belum beres, hatinya masih belum bagus, semestinya istighfar banyak, solawat banyak, sedekah banyak, kumpul orang soleh juga banyak. Sedikit tentang sedekah. Ini saya baca broadcast message atau pesan yang disebarkan oleh Ustaz Yusuf Mansur dari BlackBerry beliau dari kota Madinah Al-Munawwarah. Dua hari yang lalu beliau masih ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, di situ ada satu kisah. Jadi beliau menyebarkan satu cerita, ya, kisah nyata ini. Ya, kisah nyata tentang bagaimana semangatnya orang sedekah. Kita harus ngerti yang namanya sedekah itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Jenengan pengen sedekah yang biasa atau yang luar biasa? Tergantung. Kalau hatinya baik, sedekah biasa-biasa aja itu udah luar biasa. Lah kalau hatinya sakit, mestinya sedekahnya luar biasa biar sehat hatinya. Nah, biasanya orang kalau udah hatinya sehat, nanti sedekahnya lebih luar biasa. Sedekah yang luar biasa. Nah, pernah sahabat nanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasul, sedekah yang paling luar biasa itu yang bagaimana? Afdhalus shadaqah." Sedekah yang paling luar biasa. Dijawab, "Kamu sedekah dalam keadaan sehat." Ya, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kamu itu sangat membutuhkan hartamu. Dan kamu dalam keadaan pelit untuk mengeluarkannya karena takut kalau dikeluarkannya nanti mau makan apa. Bil makna seperti itu. Antas sahih syahih tahsyal faqra. Kamu sehat, kamu merasa sangat berat untuk mengeluarkannya dan kamu khawatir nanti akan jatuh miskin kalau sedekah. Mampu sedekah dalam kondisi seperti itu sedekah yang paling luar biasa. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau orang kaya sedekah itu biasa. Kalau orang fakir sedekah itu luar biasa. Nah, biasanya orang fakir kalau disuruh sedekah alasannya ngomong tidak punya uang. Enggak punya apa-apa. Sehingga kehilangan kesempatan untuk sedekah yang luar biasa. Nah, ini satu kisah tentang sedekah yang luar biasa. Diceritakan ada seorang ulama, putri kesayangannya sakit. Putri kesayangannya sakit. Saya mau nanya, Bu, misalkan ibu punya anak gadis yang masih kecil kemudian masuk rumah sakit, kira-kira bingung enggak? Ya, masuk rumah sakit dan butuh biaya yang besar. Semakin bingung enggak? Masuk rumah sakit biaya besar, jenengan enggak punya uang, semakin pusing enggak? Pusing. Nah, ini ulama juga begitu. Anaknya sakit, masuk rumah sakit, ulamanya enggak punya uang. Ya, ulama enggak mungkin ngatung sana, ngatung sini enggak ya. Minta sana, minta sini enggak. Jadi dia tahan diri. Paling dia kalau ngomong ya kepada adiknya atau ngomong kepada kakaknya. Dia telepon adiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, saya akan segera ke rumah sakit bawa uangnya. Terima kasih. Tutup telepon. Berapa menit kemudian karena ditunggu belum datang, maka ulama ini telepon lagi ke adiknya tersebut. Begitu ditelepon, ternyata nadanya apa? Telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Setiap ditelepon sedang tidak aktif. Ya, namanya ulama juga manusia. Setan pun datang masuk ke pikirannya. Oh, jangan-jangan dia enggak mau bantu, ya? Ini handphonenya dimatikan. Emang biasanya kalau ada urusan dimintai sumbangan, orang pertama iya, setelah itu handphone dimatikan biar enggak bisa dihubungi lagi. Itu kalau handphone. Kalau rumah pintu ditutup, bilang sedang tidur atau sedang pergi, enggak mau nemuin lagi. Kebiasaan seperti itu. Ditunggu sekian lama dalam kondisi bingung mikir, tiba-tiba adiknya itu muncul di rumah sakit. Adiknya muncul di rumah sakit. Si adik berkata, "Kak, maafkan saya ya, maafkan saya. Saya terlambat datang. Agak lama saya datang. Saya ini enggak menyangka handphone saya itu saya jual lakunya itu susah gitu. Jadi tadi saya keliling cari penawaran yang paling mahal. Ini handphonenya udah saya jual, ini uangnya buat kakak. Saya cuma bisa bantu ini, Kak." Itu satu-satunya handphone dia yang terbaik dijual demi kakaknya. Kakaknya langsung, astagfirullah. Adik saya punyanya cuma handphone. Handphonenya dijual. Saya masih berpikir, ora gelem nompo telepon. Saya mau nanya ini. Ini sedekah biasa atau luar biasa ini? Luar biasa. Tapi ini orang yang hatinya cepat sembuh gitu. Hatinya cepat sembuh. Nah, kita cari sedekah-sedekah yang model begini ya. Sedekah-sedekah yang model begini. Contoh lagi orang-orang soleh terdahulu. Tiap malam seperti yang udah sering saya ceritakan, cari teman untuk makan. Buat nasi bungkus 2, keluar dari rumah, cari orang yang bisa diajak makan. Yuk kamu makan dengan saya. Enggak kenal, satu bungkus makan bareng. Nah sekarang budaya makan bareng itu sudah hampir sirna di masyarakat. Makanya Ar-Raudhah menghidupkannya selapan sekali. Dengan makan nasi gudangan. Ditanya sama istrinya, nasi 2 bungkus ini buat apa? Beliau menjawab, 1 bungkus untuk makan saya di dunia, 1 bungkus untuk makan saya di kuburan. Artinya yang 1 bungkus persiapan bekal setelah mati. Lah kita udah mikir gitu belum? Belum kan ya? Belum. Makanya hati kita masih sakit. Karena mikirnya enggak kesana. Nah ini obat semua. Sedekah, kemudian apa istighfar, kemudian sholawat. Ya. Kemudian kumpul orang yang soleh. Nah malam hari ini spesial kita akan bahas sholawat jalan selamat. Setiap Jumat kita baca. Ya. Kecuali nanti sudah saya canangkan mulai malam hari ini. Majlis Ar-Raudhah setiap Jumat Pon. Jumat depan berarti. Ya kan? Jumat Pon. Jadi dimulai ya, mulai Jumat Pon Majlis Ar-Raudhah akan membaca Maulid Simtud Duror. Ya, Maulid Simtud Duror. Selapan sekali setiap Jumat Pon. Jadi kalau Jumat Pon selawat jalan selamatnya diganti baca Maulid Simtud Duror setiap Jumat Pon. Nah, nanti insya Allah saya akan kumpulkan orang-orang yang punya suara lumayan dan suaranya bagus untuk membaca Simtud Duror dengan bacaan yang benar. Ya, bacaan yang benar. Karena sekarang ini udah kekurangan orang yang maulidan. Kalau solawatan banyak, yang maulidan semakin berkurang. Nah, insya Allah Ar-Raudhah akan mulai kembali menghidupkan kebiasaan untuk membaca maulid. Sehingga nanti di masyarakat dari satu rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung itu menjadi kebiasaan lagi untuk membaca maulid. Ya, buku maulid itu betul-betul dibaca. Jumat Pon, Jumat depan. Kira-kira pengen hadir enggak? Pengen ya? Insya Allah. Habis lagi kemudian Pon. Nah. Jumat yang lain, ya legi dan yang lainnya kita taklim seperti dia biasa yang dibaca kitab Riyadhus Shalihin, ya kitab Riyadhus Shalihin. Nah untuk malam hari ini spesial edisi solawat, saya ingin menjelaskan kembali kebesaran solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang berbicara maupun yang mendengarkan, baik lewat radio Al-Hidayah maupun streaming video maupun streaming radio Ar-Raudhah, dimanapun berada, teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong, kemudian yang ada di Mekah, di Madinah, di Malaysia, Singapura maupun di Nusantara yang mengikuti majlis ini malam hari ini, insya Allah setelah kita bersama-sama mengkaji secara singkat salawat ini, insya Allah pulang dari sini masing-masing rakus solawat. Ya, masing-masing rakus solawat. Saya mau nanya sekarang. Di sini yang gak punya masalah coba angkat tangan. Masing-masing punya masalah kan? Walaupun masalah kita bukan masalah. Kita biasa mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi bukan perum pegadian. Kita mengatasi masalah tanpa masalah. Pengen gak kira-kira masalahnya itu teratasi dengan mudah? Pengen gak? Pengen. Ngadepin macam-macam, hati itu tenang, gak gelisah, gak sumpek, gak ruwet. Pengen gak kira-kira? Pengen. Caranya bagaimana? Nah ini yang kita bahas. Caranya bagaimana? Jurusnya sangat banyak. Tapi sekarang saya ingin mengajak semuanya pakai satu jurus ini dulu. Ya, jurus yang ini tolong dipakai. Jangan cuma jadi wacana, kemudian informasi, tapi tidak dipakai. Sekarang kita akan mulai make jurus satu ini. Saya minta semuanya nanti setelah saya jelaskan, satu minggu amalkan beneran. Misal yang punya hutang 200 juta. Ada ini hadir di sini, orangnya hadir ini ada. Yang mana? Mbuh. Enggak tahu. Ada yang punya hutang 200 juta, mau bayar bingung, ya kan? Ada yang pengen meminang seorang wanita tapi ditolak terus. Ada orangnya SMS saya ini, minta doa khusus tadi ya. Ini ada sampai disebutkan nama wanita yang diinginkan, tolong doakan Habib. Itu SMS ke saya udah belasan kali ya, tidak kenal putus asa ya, cintanya hanya untuk gadis tersebut ya. Doakan semoga lamaran saya diterima dan calon saya itu berubah hati mau menerima lamaran saya. Amin, insyaallah. Cuman disuruh mendoakan saja kok repot ya kan? Oh, ini bingung kan gimana caranya? Ada lagi yang mungkin gitu ya, pengen kerja di sebuah perusahaan, tapi kok enggak yakin dirinya akan diterima. Masalah. Kuncinya tuh cuman satu, masalah itu akan selesai kalau kita kembalikan kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Dokter? Bukan. Orang pinter? Bukan. Dukun apalagi? Ya kan? Dukun apalagi? Gak bisa sama sekali. Yang bisa ya cuman Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah cuman Allah. Bukan saya, bukan siapapun. Cuman Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, biar Allah mau menyelesaikan masalah kita, caranya bagaimana? Yang bisa cuman Allah. Biar Allah mau menyelesaikan masalah kita, caranya bagaimana? Nih, di sini ingat di kitab Riyadhus Shalihin yang kita akan baca sedikit dulu sebelum membahas bab sholawat ini. Imam Nawawi dalam mukaddimahnya itu mengutip kenapa beliau nyusun kitab Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW berkata, annahu qal, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong seorang hamba, selalu nolong seorang hamba, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Salah satu kunci biar kita ditolong sama Allah, berarti kita sering nolong orang lain. Betul? Betul. Nah, saya dapat bu yang satu ini bu. Alhamdulillah, saya dapat jurus yang satu ini. Kenapa? Saya sering nolong jenengan kalau pas bingung cari mubalih. Ya kan? Ya wong saya bisanya cuma ngomong. Masa disuruh ngomong aja kok enggak mau. Jadi saya nawaitunya kalau disuruh ceramah, nawaitunya itu sebetulnya enggak baik, Bu. Nawaitunya pengen dapat itu pertolongan Allah itu baik atau enggak baik? Baik, tapi memanfaatkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Memanfaatkan apa? Kebutuhan jenengan untuk ditolong, saya manfaatkan, saya berikan pertolongan dengan apa yang diberikan Allah kepada saya, tujuan saya biar saya ditolong oleh Allah. Itu niat yang baik. Tapi sepertinya seakan-akan kan ada maunya. Nah, ada maunya. Tapi maunya baik. Maunya apa? Dapat pertolongan Allah. Nah, itu satu resep. Satu resep. Bagaimana Allah mau nolong kita kalau kita mau nolong orang lain? Kan seperti itu. Apalagi kalau kita amalkan jurus yang satu ini. Allah akan nolong kita kalau Allah suka kepada kita. Allah akan nolong kita kalau Allah suka kepada kita. Dan Allah akan suka kepada kita kalau kita suka kepada manusia yang disukai oleh Allah. Dan kita disukai oleh manusia yang paling disukai oleh Allah. Allah akan menolong kita kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mencintai kita. Ini satu jurus. Kan banyak jurusnya ya. Berarti caranya bagaimana? Bagaimana caranya kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Ini jurusnya. Salah satu cara biar kita dicintai oleh Nabi, salah satu caranya adalah dengan kita banyak bersolawat. Dengan banyak bersolawat. Sekarang coba kita baca dulu ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Coba dilihat. Allah ngomong kepada semua manusia. Allah ngomong kepada semua malaikat. Allah ngomong kepada seluruh makhluknya. Karena wahyu Allah ini berlaku kepada semuanya. Allah ngomong, sesungguhnya Allah. Yang ngomong siapa tadi? Allah. Sesungguhnya Allah. Selalu, senantiasa, selama-lamanya bersolawat kepada Nabi. Kalau kita ini udah ngerti, Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Allah ngomong begitu, kira-kira maksudnya Allah apa ya? Kalau bahasa kasar saya, mudengo gitu. Mudengo, aku ya. Kamu pahami. Saya saja selalu bersolawat kepada Nabi. Saya selalu bersolawat kepada Nabi. Saya Allah selalu bersolawat kepada kami. Mudengo gitu. Pahami ini. Bukan cuma saya, malaikat-malaikat saya selalu bersolawat kepada Nabi. Dah, semestinya gak usah disuruh kita ikut-ikutan gak? Mestinya gak usah disuruh kita ikut, kan begitu. Tapi untuk menunjukkan pentingnya solawat, Allah masih nambahin, disuruh, dipanggil. Hei orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Yang beriman. Siapakah itu? Kita-kita ini. Hei orang-orang yang beriman. Kalian pakai fi'il amr, perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya ini adalah perintah wajib. Siapa yang enggak menjalankan perintah Allah ini, maka dia berdosa. Hanya saja kewajibannya itu beda-beda pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kewajiban pelaksanaan perintah Allah dalam ayat tersebut berlaku di dalam sholat, dalam at-tahiyat akhir. Itu wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu hari minimal 5 kali kita wajib solawat. Ya, minimal seperti itu. Diperintah kalian yang beriman, solawat dan salam kepada Nabi. Nah, terus kalau ada yang gak mau dengar, kira-kira Allah suka gak? Dipanggil sama Allah, diperintah sama Allah, biasa-biasa saja. Kira-kira Allah senang gak? Marah gak kira-kira? Ya marah gitu. Sudah Allah ngomong saya bersolawat, malaikat bersolawat, terus ada manusia orang gagas. Orang gagas, gak respon, biasa-biasa saja. Kira-kira Allah marah enggak itu? Marah. Tapi kalau ada orang yang kemudian respon, menanggapi dengan semangat, dia terus solawat sebanyak mungkin, salam sebanyak mungkin, kira-kira Allah senang atau marah? Senang. Ya Allah senang. Saat itu sahabat bingung. Ini asbabun nuzulnya ya. Sahabat bingung. Kenapa bingung? Soalnya kalau sholat, sholawat, itu dikata sholah, artinya doa. Berarti selalu doakan Nabi. Ya sahabat bingung, suruh doakan apa? Nabi Muhammad SAW udah dapat semuanya, kita mau mendoakan apa? Maka nanyalah sahabat kepada Rasul, amma salam faqad arafna. Kalau ucapan salam kami udah ngerti ya Rasulullah. Kalau selawat ini yang dimaksud doakan jenengan tuh yang bagaimana? Nabi gak ngasih tahu. Yang bagaimana gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu. Tapi Nabi justru menyuruh umatnya untuk minta Allah saja yang mendoakan beliau. Allah saja yang bersolawat. Kata Nabi, "Qulu Allahumma shalli." Ya udah kalian ngomong aja ke Allah, "Ya Allah, tolong engkau solawat ya kepada Nabi Muhammad SAW." Sampai di sini paham belum? Kita diperintahkan solawat. Solawatnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus sahabat bingung, gimana ini solawat? Maka sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab, sampaikan saja kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma," artinya "Ya Allah, sholli," hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi. Kita diperintah, kok kita memerintah? Kita diperintah, kok kita memerintah? Karena umatnya ini minta kepada Allah, "Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat kepada Nabi." Maka setiap saat, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Maka setiap saat Allah bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena setiap detik saat ini juga di belahan bumi manapun solawat ini mengumandang di udara. Tiap detik yang berlalu tidak mungkin tidak ada bagian bumi yang enggak ada solawat. Semua bagian bumi di situ ada solawat. Jadi tiap detik ini solawat dipanjatkan, artinya tiap detik ada muslim yang minta tolong kepada Allah agar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang hanya diketahui oleh Allah. Bagaimana itu selawatnya Allah? Yang paham cuman Allah. Kita cuma bisa mengartikan, "Ya Allah kasih rahmat, ampunan, tinggikan derajat," dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya yang tahu cuman Allah. Karena yang sholawat itu nanti Allah gitu ya. Yang sholawat itu nanti Allah. Makanya kalau ada orang yang mau sholawat sama Allah, dikasih penghargaan yang luar biasa. Penghargaannya apa? "Aku akan bersholawat kepadanya 10 kali. Aku akan bersholawat kepadanya 10 kali. Sehingga kalau kita sekali sholawat, Allah 10 kali. Bayangkan kalau kita satu hari sholawat sebanyak mungkin, berarti kita disholawati Allah juga sebanyak mungkin. Dan kalau kita disolawati Allah sebanyak mungkin, berarti kita diperhatikan oleh Allah sebanyak mungkin. Nah kalau kita udah diperhatikan oleh Allah sebanyak mungkin, masalah kita diperhatikan enggak sama Allah? Diperhatikan. Kira-kira jenengan enggak pakai ngucap beres enggak itu? Beres. Kenapa? Karena Allah memperhatikan. Nah caranya biar diperhatikan Allah berarti bagaimana sekarang? Tinggal solawat. Pertanyaan, sudahkah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Paling cuman sebagian ada yang sudah, sebagian besar mengatakan, "Ya bener ya. Ya kok awake dhewe kok ya males ya. Padahal ya umat masalah kan, tapi tinggal solawat aja kok ya ora dilakoni." Ya bener ya. Ternyata tinggal baca solawat kok enggak dijalankan. Nah, di buku ini kan udah banyak contoh tentang sholawat ya. Contoh tentang sholawat. Saya mau ambil contoh diri saya sendiri. Ya, diri saya sendiri. Ini contoh. Dulu waktu saya masih kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA. Hari Kamis. Saya ingat betul tuh. Hari Kamis. Malam Jumat. Di bulan Syawal. Hari Kamis, malam Jumat di bulan Syawal. Sore-sore. Ya, sore-sore. Saya pinjam motor sepupu saya. Karena dulu saya itu jangankan motor, sepeda ontel saja enggak punya. Sekali pinjam punya ayah saya bawa ke masjid. Pulang sepedanya juga ikut hilang. Ya, sepedanya juga ikut hilang. Sehingga ini sang anak pulang ada bapak dengan pitnya hilang pak di masjid ya. Untung saja bapak saya itu yang prinsipnya gitu aja kok repot. Jadi gak pakai marah-marah, gak pakai apa-apa. Hilang, ya wis gitu ya. Golek duit, nanti belilah lagi. Nah, pinjem motor saudara saya, sepupu saya. Motor baru beli. Saya pinjem untuk apa? Carikan makanan karena saudara saya lagi mertamu ke rumah saya. Pinjem motornya buat beli gado-gado kalau gak salah waktu itu. Gado-gado mirip mirip gado-gado makanan Jawa Barat. Akhirnya saya naik motor. KTP belum punya. Ya, dulu namanya anak muda ya, sok begitu ya. Namanya anak muda, Bu, ya. Jangan ditiru, ini adegan tidak baik ini. KTP belum punya. Kalau KTP belum punya berarti SIM belum punya. Ya, KTP belum punya, SIM belum punya. Tapi mengemudi sudah bisa. Gak pernah-pernahnya saya naik motor baca solawat. Dulu itu ya. Gak pernah-pernahnya naik motor baca solawat. Tapi sore itu tiba-tiba gini. Noval, baca solawat yang banyak. Gak tahu ini suara dari mana gitu ya. Ada di dalam hati pikiran saya, baca solawat yang banyak. Sehingga saya nyetarter motor baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Saya baca itu sampai saya pengen berhenti, baru berhenti sambil jalan. Nah, persis balai kota Surakarta, terus dikit itu dulu ada Semea kalau enggak salah ya. Ada Semea di situ. Kemudian saya jalan, ada orang mau nyebrang. Ada orang mau nyebrang. Kelihatan orang itu mau nyebrang, lari nyebrangnya itu sambil nuntun sepeda, lari maksudnya di tengah jalan, dia mau loncat ke sepedanya, kemudian sepedanya mau digenjot. Yang jadi masalah, di tengah jalan waktu mau genjot dia kepleset. Ya kan? Gak kena, ya gak kena digenjotannya. Otomatis motor saya deket dengan sepedanya. Saya banting ke kanan. Ya, banting ke kanan. Pas dibanting ke kanan, dia bisa genjot sepedanya. Akhirnya, biar yang terjadi, saya loncat dari motor. Itu jangan diulangi. Gak bisa ngulangi begitu ya. Loncat. Ya. Terus jatuh kepala dulu. Kena aspal. Ya, kepala kena aspal. Nah, dalam kondisi seperti itu anehnya, saya bangun seger buger, bangun seger buger, kemudian saya lihat tadi korban kecelakaan ini ternyata seorang pemuda yang hampir seluruh tubuhnya bertato. Ngeri enggak ini kira-kira? Hampir seluruh tubuhnya bertato. Tapi dia, saya bangunkan, bangun dia, bangun. Yang di situ masyarakat di situ langsung, wih, kini numpak motor iki apa bapak gitu ya. Singkat cerita, saya mau dikeroyok gitu. Wis cah nom ijen gitu kan ya. SIM enggak punya, KTP tidak ada. Mau dikeroyok gitu. Sudah mau dikeroyok. Anehnya ya, aneh. Jadi yang buat saya heran tuh anehnya di situ, pertolongan Allah tuh turun. Nah, itu yang mas yang badannya tatoan semua itu, beliau ngomong bubar gitu ya. Bubar. Masih rasalah sing salah aku. Itu yang di situ mbak bingung gitu. Duh. Ora iki sing salah, Dek. Masih iki rasalah sing salah aku gitu. Sing salah aku. Udah Mas, pulang saja. Ya, pulang saja. Saya enggak apa-apa kok. Saya enggak apa-apa. Tapi ya saya orang yang punya rasa ya. Saya ngomong jenengan enggak apa-apa, tapi buat saya apa-apa. Biar jenengan diperiksakan ke dokter, sepedanya saya bawa, saya dandakan ke tukang sepeda. Saya urusi sampai selesai. Nah, di situ saya tanda tanya, kok iso awak tatonan kabeh dikenal sebagai orang yang garang gitu ya. Saat ada kesempatan untuk nuntut macam-macam, didukung semua orang, kok justru ngomong bubar semua, saya yang salah, kata beliau. Terus saya ingat-ingat apa kuncinya? Mau pergi baca solawat. Itu kalau enggak baca solawat, kepala pedot. Karena baca solawat, kepala selamat. Nah, kejeduknya akhirnya buat saya pinter. Saya jadi ustadz seperti sekarang ini. Ini berkat kejeduk dulu itu. Kejeduk aspal. Tapi jangan ditiru. Tak jajal, tak jeduknya ben pinter. Ngawur. Jangan seperti itu. Ya, ini berkat baca solawat. Jadi ada benteng itu. Ada perlindungan ini nyata yang saya rasakan sendiri. Nah, itu banyak yang mirip-mirip begitu, sangat banyak dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai kisah. Jenengan nanti kalau mau ingat-ingat apa yang dialami, nanti pasti akan punya cerita yang seperti itu. Ya, tentang solawat. Nah, mulai hari ini coba diamalkan, tapi jangan dicoba niatnya. Nawa itu betul. Nanti langsung kita mulai. Di sini ada solawat munjiah. Ada solawat Munjiah di buku ini, Shalawat Munjiah. Udah jelas diceritakan di situ, dikasih, yang ngasih siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi shalawatnya wali itu bukan seperti tuduhannya orang-orang yang enggak benar, shalawat ngarang sendiri, ya, enggak ada wali-wali itu ngarang shalawat sendiri. Shalawat-shalawat beliau itu ilham dari Allah, dan sebagian besar itu mimpi bertemu Nabi diajari shalawat. Jadi sebagian besar shalawat para wali, walaupun itu tidak ada hadisnya, tapi itu shalawatnya Nabi yang diberikan kepada beliau-beliau di alam mimpi. Jadi kalau kita mengamalkan shalawatnya wali, shalawat Munjiah, shalawat Nariyah, shalawat Kamilah dan sejenisnya, sebetulnya kita sedang membaca shalawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebetulnya seperti itu. Salah satunya shalawat Munjiah. Kan ceritanya cukup jelas ini ya. Syekh Dzarir waktu naik kapal, ada badai yang luar biasa, seluruh penumpang itu kebingungan, tapi anehnya Syekh Dzarir bisa tidur. Coba jenengan bisa bayangkan enggak ya? Kapal itu udah montang-manting, orang soleh ini kok bisa tidur? Kenapa? Ya orang soleh itu begitu, gitu aja kok repot. Nah, wayahe mati ya mati gitu ya. Enggak usah apa namanya? Ruwet ya. Seperti orang naik apa namanya? Bis misalnya, jalannya itu seperti jalan ke Solo Purwodadi gitu. Ya. Kira-kira bagaimana? Ngombak-ngombak gitu kan ya. Itu melek tambah mumet gitu. Ini kalau tidur tahu-tahu sampai di tempat. Nah, orang soalnya hatinya tenteram ayam gitu kan. Doa, udah tidur. Baca doa di tidur. Dalam tidurnya mimpi kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah ngajari, baca solawat ini, baca solawat ini. Terus dituntun oleh Nabi, dituntun, diberi solawat yang kemudian dikenal solawat Munjiah. Baca 1000 kali, maka hajat-hajat masalah ini akan segera diselesaikan oleh Allah. Bangun ulama tadi, udah hafal solawat tersebut. Satu kapal diajari, satu kapal diajari, diajak baca bareng 1000 kali. Tapi baru dapat 300, badainya reda. Laut udah tenang kembali. Langsung dapat 300, badai reda. Kemudian laut tenang kembali. Kemudian bacanya gak dilanjutkan sampai 1000 kali. Gak apa-apa, udah 300 udah dapat. Memang kadang ya seperti itu ya. Ya 300 udah dapat, udah cukup, ya udah gitu. Nah ini coba kita amalkan, dibaca 1000 kali untuk hajat kita. Punya hajat apa atau hajatnya apa? Pengen umroh, baca. Kita ini gak punya apa-apa kok. Pengen haji, baca gitu. Pengen nikah, baca. Pengen kerja yang bagus, ya baca. Nah udah dikasih tahu, tinggal baca. Ya orang gelem lakoni. Ayo betul atau betul? Betul. Sewu akeh, dinyang. Ngedep kiai dinyang. Yai, bisa didiskon gak yai? Jangan 1000, kenapa 1000 ini pak? Banyak gitu. Nah kita ini dikasih jalan yang mudah oleh Allah. Tinggal baca solawat. Ada orang yang ngomong, kok penak men tinggal baca solawat. Memang enak gitu. Kok bisa? Ya bisa. Lah kenapa? Karena kita langsung kontak yang punya segala-galanya. 1000 kali kita ini minta sama Allah dengan solawat Munjiah. Maka otomatis langsung Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang kita inginkan. Harus yakin. Jangan dicoba. Coba. Yakin. Nih banyak orang yang sudah mengamalkan. Tuh ada ini teman-teman relawan Raudhah nih salah satunya. Punya hajat pengen beli motor itu, tapi duit enggak punya. Akhirnya baca shalawat Munjiah, baru dapat kalau enggak salah 200 atau 300 gitu ya. Dapat enggak sekali duduk. Dibaca berapa hari gitu ya. Karena kerja kantor kan. Ya, ganti nih motor yang ada. Alhamdulillah. Padahal belum sampai 300. Lah kira-kira kalau bacanya 1000 dapatnya apa ya? Pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang. Harus yakin, harus ya. Yakin. Lah kalau udah yakin semuanya beres. Nah nanti kita amalkan langsung. Gak usah banyak teori. Nanti langsung kita amalkan malam hari ini. Kita baca shalawat Munjiah. Ya kita baca 1000 kali. Siap gak kira-kira? Siap. Siap gak saya ajak baca 1000 kali? Siap, loh yang datang aja udah 1000 orang gitu aja kok repot. Cukup dibaca sekali oleh 1000 orang berarti 1000 kali. Ini ustadznya pinter ngakali. Ya enggak, nanti kita baca coba 10 kali. Buat latihan, ya buat latihan kita baca 10 kali bersama-sama. Tapi masing-masing pasang hajatnya. Ya pasang hajatnya. Nanti hasil, pasti itu enggak pakai apa kira-kira hasil enggak. Wah ini enggak hasil pasti ini. Ini model-model kira-kira, kalau urusan sama Allah kok kira-kira. Kira-kira Allah ngabulkan enggak? Ya enggak ada kalau sama Allah itu kira-kira enggak ada. Pasti. Udu'uni astajib lakum. Enggak ada kira-kira. Kamu doa kepadaku, mohon padaku, pasti aku kabulkan. Urusannya bukan minta sumbangan sama Pak RT, bukan minta sumbangan sama Pak Lurah, bukan minta sumbangan sama Pak Camat, bukan minta sumbangan sama Gubernur, bukan minta sumbangan pada orang kaya, bukan minta sumbangan pada sebuah perusahaan. Itu masih kira-kira itu opo ora, kan begitu. Tapi kalau kepada Allah enggak kira-kira, pasti. Kenapa pasti? Karena Allah udah menjamin. Yang jadi masalah, kita itu enggak yakin sama Allah. Kita sendiri yang sering ngomong, kira-kira kok belum ora ya. Nah, kalau kita enggak yakin sama Allah, katanya Allah, yus, golek oliani. Cari sumbangan pada yang lain saja. Sama Allah yang ya, yakin. Nah, kalau kita yakin, subhanallah. Tidak pernah Allah itu mengecewakan orang yang yakin kepadanya. Ya, enggak pernah mengecewakan orang yang yakin kepadanya. Pertanyaan, sekarang jenengan yakin enggak sama Allah? Yakin enggak sama sholawat? Siap ngamal sholawat munjiah 1000 kali? Malam ini di sini 10 kali. Berarti kurang berapa? 990. Saya kasih waktu 1 minggu. Jadi Jumat depan semua udah selesai. Siap enggak? Ya. Tapi hajatnya jangan banyak-banyak. Satu-satu dulu. Cari hajat yang paling pokok. Apa yang paling khos? Apa hajatnya? Wah, cari satu dulu yang paling pokok. Kemudian ditekuni, disolawati hajatnya itu. Masih ingat ceritanya Ustaz Yusuf Mansur? Masih ingat? Yang Ustaz Yusuf Mansur naik motor dulu, kemudian ada mobil Alphard di perapatan itu kan? Beliau pengen beli mobil Alphard, akhirnya dijajari mobil Alphard tadi, dipegang, disolawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disolawati terus ya. Karena apa? Pengen punya mobil Alphard. Akhirnya juga ada dapat. Termasuk sejarahnya rumah ini, majelis ini itu sejarahnya, karena pengen dapat, saya utusan teman-teman pegang temboknya baca sholawat itu. Ini rahasia loh, jangan ngomong orang-orang. Rahasia. Jangan ngomong, ini rahasia, Bib, rahasia. Ini. Pegang temboknya, baca sholawat. Laporan, Bib, udah saya sholawati. Subhanallah, hasilnya juga kepegang. Tapi tolong saya jangan dipegang di sholawati, jangan. Jangan, wah Bibi cekol sholawati gitu ya. Jangan. Nah ini cara-cara yang digunakan orang-orang soleh untuk hajat-hajatnya gitu loh. Nah hajat kita kan banyak. Nah coba sekarang hajat yang terpenting. Saya mau nanya hajat yang terpenting apa? Saya pengen tahu. Kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hajat yang paling penting. Pengen tak ketemu Rasulullah Sallam? Pengen tak? Ya udah itu dulu yang paling penting. Saya mau baca sholawat, ngamalkan munjiah, hajatnya apa? Kepanggih Kanjeng Nabi. Itu hajat nomor satu. Nomor dua, boleh nyusulkan, boleh. Ya, nomor satu pengen kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor duanya baru itu, urusan-urusan duniawi tetek bengek tadi itu ya. Yang pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Dunia itu kan, dunia itu kecil. Oh, dunia itu cuman durian di mulut. Ya, cuman durian di mulut. Dikeluarkan juga gak ada yang gak mau masuk dalam perut. Apalagi gak ada yang mau lah kok gitu kita kok doyannya luar biasa. Ya kan kita doyannya luar biasa. Nah ini dunia itu urusan kecil. Yang penting adalah bagaimana kita membayangkan dan mohon sama Allah biar ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau sedikit motivasi. Boleh? Jenengan pengen enggak ke Madinah? Pengen? Bisa enggak? Saya kasih tahu ya. Sebagian besar yang di sini bisa, tapi tidak mau. Sebagian besar yang di sini bisa, tapi tidak mau. Sekarang saya mau nanya, yang punya motor harga 12 juta, coba angkat tangan. Gak usah angkat tangan, ya udah. Yang motornya mungkin Vario, ya, atau mungkin motornya itu apa namanya Mio, Soul dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan motor berharga kan? Berharga. Ibu-ibu yang punya gelang 8 coba angkat tangan. Misal, ini cuma misal. Misal, wah aku kesindir, aku nyatuin duit yang lemari, walau gitu kan. Yang punya cincin, yang punya ini. Coba lihat. Yang punya motor. Ini yang di samping saya termasuk kesindir nih Habibnya ini. Ya. Kepengen gak? Pengen gak? Pengen. Ngapusi. Jenengan kalau bilang pengen, saya bilang katakan masih berdusta. Buktinya belum berani menjual yang dimiliki demi kepanggih Kanjeng Nabi. Ayo. Cintamu palsu apa asli? Cintamu palsu. Aku. Oh Nabi SAW lagi kelenggahan sesarang sahabat Kanjeng Nabi ngendika kok. Wah syaukah, kangen, saya kangen. Sahabat, wiranu. Kangen sama siapa? Sama saudara-saudaraku, sahabat Mary. Loh, Kanjeng Nabi, bukankah saya saudara-saudaramu? Dijawab oleh Rasulullah, bukan, kalian sahabatku. Dan siapa saudaramu ya Rasulullah? Nanti umatku di akhir zaman. Tidak pernah lihat saya, gak pernah dengar suara saya, tapi iman kepada saya. Bahkan pengen banget ketemu saya dan rela mengorbankan apapun demi sekali menatap wajah saya. Jenengan termasuk yang dimaksud bukan ya? Rela mengorbankan apapun demi sekali ketemu saya. Kalau kita ke Madinah, terus kita itu menuju rumahnya Rasulullah SAW, di sana sebetulnya nemoni kuburan atau nemoni Kanjeng Nabi? Nemoni Kanjeng Nabi bukan kuburan. Yang kita temui itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Pengen enggak? Pengen enggak? Pengen. Ya udah, kalau punya motor 2 harga 12 jutaan, jual. Beli yang itu loh yang harganya 2 juta. Mogok-mogok sebentar enggak apa-apa. Tapi jenengan kepanggil Kanjeng Nabi, jangan khawatir sampai di Madinah laporan. Kanjeng Nabi, motor 2 saya jual nih. Saya berangkat ke sini jual motor 2 Kanjeng Nabi. Tolong mintakan sama Allah, pulang bisa beli mobil gitu. Oh, apalagi dari Madinah kemudian ke Mekah, gitu kan ya? Sampai di Ka'bah, Gusti, ji. Ada apa hambaku lebih ke abdi? Ada apa manggil-manggil namaku? Motor 2 melayang minta ganti. Boleh. Yakin gak sama Allah? Lo ini termasuk trik atau metode tips untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang kecil. Karena kita mengejar akhirat, sebagaimana kata Dr. Hermansah, sego pecel lawuh rambak, donya kecekel, akhirat kecanda. Sego pecel lawuh rambak, donya kecekel, akhirat kecanda. Nah itu tadi jual motor untuk umroh, ya kan? Memang dunianya kan hilang. Nah, tapi hasilnya dunia kecekel, akhirat kecan, enggak yakin. Tapi jangan ngutang lo ya. Jangan ngutang, saya enggak nyuruh utang lo ya. Jangan utang sana, utang sini, bukan. Yang dimiliki, yang tidak terlampau penting. Saya mau nanya, jual motor tapi masih bisa punya motor, kan enggak masalah tuh. Berarti kan masih bisa dipakai. Tapi jenengan bisa kepanggil Kanjeng Nabi. Itu jual motornya jadinya sangat bernilai atau enggak bernilai? Jual motornya sangat bernilai. Pengorbanannya luar biasa. Yang umroh model begini kira-kira ganjarannya sama enggak dengan orang yang punya mobil 10? Beda. Sing duwe mobil 10 kuwi duwite akeh tura-tura, mangkat gampang lekir rekoso mangkate. Ya, mangkatnya ini termasuk yang sodakoh, Abdullah sodakoh ya tadi ini. Kira-kira mau atau enggak mau? Kok diam semua sekarang ya? Mikir, apa ya yang saya tak dol? Bojo gue tak dol, ya kurang ajar. Terus kok suaminya mau dijual? Mas, yo, kena aku yang nguli neng pasar. Gue pak, aku pengen umroh mas. Gitu. Jangan seperti itu. Ya, jangan demi. Ya. Coba diingat-ingat, saya yakin kok. Saya yakin yang hadir di sini sebagian besar itu insya Allah kalau meneliti kekayaan yang ada di dirinya, pasti semuanya bisa umroh. Masalahnya kebanyakan belum mau. Kalau bahasa cekronya ora tekan. Atine ora tekan. Berarti bahasa kasarnya pelit. Bahasa kasarnya bakhil. Bahasa kasarnya medit. Makanya di sinetron ada Bang Madit. Bang Madit itu kan dari medit. Medit itu kikir, kikir itu bakhil. Bakhil itu petut. Petut itu kikir sakpole gitu ya. Paham maksud saya? Paham. Ini yang saya omongkan benar atau salah? Betul kan? Kira-kira jenengan setelah pulang dari sini mikir, wah ya fiksen kok yang tak dulu ya umroh. Fiksen dipertahankan. CBR dipertahankan. Ya. Macam-macam. Handphone 10, Masya Allah. Handphone 10, counter dia. Ya counter nih, handphonenya 10. Ya jangan kemudian saat counter didol umroh, jangan. Bangkrut yang seperti itu. Nah ini, hajat yang terbesar kita, pengen kepanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, foto Nabi Muhammad. Kalau kita betul-betul pengen ketemu Rasulullah, kira-kira ditemoni enggak? Ya pasti ditemoni. Belum berangkat, udah disambut. Belum sholawat, udah disiapkan malaikat yang akan nyampaikan sholawatnya. Kenapa? Udah nawa itu pengen saya sholawat biar ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang jadi masalah, lagi-lagi pertanyaan saya sama, pengen atau mau? Nah, pengen iya, mau juga. Kebanyakan orang cuman pengen tapi belum mau. Seperti saya nanya sama anak muda itu yang belum menikah. Pengen nikah enggak? Pengen. Mau nikah enggak? Belum mau. Kalau dia mau ya tinggal gampang. Wong wedoke akeh tinggal pilih jujing. Nah, selesai. Kenapa dipersulit? Kenapa dibuat sulit? Tinggal cari yang solihah. Solihah bagaimana? Pokoknya nurutan solihah. Lah itu yang repot ya, nurutan. Ini kebanyakan perempuan tuh ngeyelan. Ya bu ya, ngaku pak, ngaku iya. Kalau yang betul-betul mau nikah tidak gak sulit. Minta ya Allah saya mau nikah. Udah Bismillah, ya udah Bismillah. Gitu aja kok dibuat repot. Jangan memperrepot hidup, jangan mempersulit hidup. Hidup itu mudah. Ada masalah tinggal ngomong sama yang punya hidup, selesai. Kalau kata kakek saya, kamu kira Allah tidur apa? Cuman begitu. Kamu kira Allah tidur apa? Orang tua tuh kalau ngomong cuman satu kalimat ya. Kamu kira Allah tidur apa? Allah tuh gak tidur. Nah, cuman kita ini baca ayat kursi gak mudeng-mudeng. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca tiap hari. Habis sholat dibaca. Orang yang habis sholat baca ayat kursi antara dia dengan surga itu cuman kematian. Artinya nunggu Israel menjemput langsung masuk surga. Itu yang habis sholat baca ayat kursi itu pun yang gak dibaca. Katanya pengen, tapi gak mau. Kalau pengen dan mau, pasti dia akan baca. Baca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu. Meninggal langsung surga. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sampai di sini jelas? Sudah dikalkulasi tadi kira-kira punya uang berapa masing-masing? Kekayaannya? Masih ingat cerita saya tentang orang yang umroh gara-gara rokok. Lupa lagi. Sudah. Oh, saya ingat benar kalau saya nyampaikan ceritanya. Kok jenengan aja yang suka lupa. Memang begini loh orang kalau ngaji itu. Sudah. Oh, ini saya sampaikan di majelis ini udah berkali-kali. Mungkin pas jatah saya nyampaikan jenengan pas gak hadir kali ya. Ya ketahuan toh kalau hadirnya bolong-bolong. Begini. Saya mau ceramah dijemput oleh seorang bapak gitu kan, dijemput. Ini dulu waktu saya belum ada armada, belum ada mobil ya, dijemput gitu. Saya tuh paling enggak suka ngerepotkan, makanya saya enggak mau dijemput. Berusaha pengen punya mobil biar bisa berangkat kemana-mana sendiri tanpa dijemput. Nah, dulu dijemput. Satu bapak-bapak agak gemuk, usianya udah ya sekitar 55 sampai 60 sekian. Naik mobil gitu, saya di depan, beliau yang nyupir sendiri. Terus ngobrol kan, sepanjang jalan tuh ngobrol. Beliau ngomong begini, Ustaz, manggil saya Ustaz, enggak ngerti kalau saya Habib, Habib apa ya ora mudeng. Orang zaman sekarang yang ngerti Habib itu enggak banyak kan ya. Jadi semua orang kadang diambil Habib, Habib, Habib gitu ya. Padahal Habib ini kan julukan untuk seseorang yang nasabnya masih bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kalau dapat julukan Habib itu enak. Wae resiko maksiat dosane double. Ya, kalau maksiat jenengan maksiat kan cuma satu kan dosanya. Kalau saya maksiat, misal jenengan lihat perempuan yang bukan mahramnya dideleng sithik, dosane kan pisan. Kalau saya ndeleng sithik, dosane double. Jadi kalau misalnya malaikat gebuk saya itu ya gebuknya double. Mau jadi seperti saya? Urusan yang satu ini enggak mau kan? Ya enggak mau. Mau. Digebuk double mau. Wah, ini enggak gampang seperti itu. Dia panggil saya, Ustaz. Iya, Pak. Alhamdulillah saya itu bisa umroh. Oh, alhamdulillah, Pak. Dan hebatnya Ustaz, saya ini umroh gara-gara rokok. Umroh gara-gara rokok. Apa kira-kira ada undian di rokok? Saya mikir begitu. Maksudnya, Pak? Iya. Saya ini perokok kelas berat. Terus pengen berhenti enggak bisa-bisa. Selanjutnya ya, akhirnya istri saya ngomong begini, Pak, mbok jenengan umroh. Saya tekati, ya udah saya mau umroh. Duitnya dari mana? Nabung. Saya juga mikir nabung dari mana. Akhirnya saya lihat pengeluaran terbesar saya satu hari itu yang istiqomah apa? Istiqomah satu hari beli rokok 2 pak. Ayo di sini banyak atau ini? Ya, satu hari istiqomah berapa pak? 2 pak itu istiqomah. 2 pak itu berarti berapa batang? 24 pak batang. Berarti 1 jam 1 batang. Berarti 24 jam rokok gitu. Kalau memang 1 jam begitu, tapi kan enggak ya. Nah, 2 pak. Setengah jam 3. Oh, ada itu yang setengah jam 3 ya. 2 pak, 24 batang. 2 pak ini kalau sekarang harganya berapa? Rata-rata 2 pak 20 ribu. Berarti 1 bulan dapat berapa? 600 ribu. Kalau 600 ribu dikalikan 12 bulan berapa? 7.200.000. Kalau 2 tahun dapat berapa? 14.400.000. Anggap 15 juta. Berarti 2 tahun nabung tinggal nambahin berapa? Dikit yang nambahinnya. Beliau menjawab, saya bisa berhenti merokok karena saya niat umroh. Jadi tiap hari begitu pengen ngerokok, langsung saya celengi 10 ribu. Tolong volumenya dikecilkan dikit. Dikul apa namanya? 10 ribu. 20 ribu. Setiap kali pengen beli rokok, langsung celengan umroh. Sekarang saya tantang yang ngerokok-ngerokok di sini. Pilih kepanggil Kanjeng Nabi, nopo pilih ngerokok. Kapokmu kapan? Salahnya merguru mereka. Guru ini punya gerakan anti rokok. Bukan anti rokok, gerakan berhenti merokok. Saya enggak anti rokok ya, gerakan berhenti merokok. Jadi saya ngajak orang mandek rokok dengan segala macam cara. Termasuk salah satu caranya adalah umroh atau merokok. Wah. Kanjeng Nabi atau api? Loh, rokok kan api kan ya? Gimana bapak-bapak? Hah? Mikir bu. Bapak mikir. Giliran ibu, kalungnya ada berapa tadi bu? Sudah dihitung di rumah? Gak punya kalung, cincin? Kalung gak punya. Bapak cincin gak punya, kalung gak punya. Mama bapak ini keterlaluan sama istri ini. Ya bu ya? Iya, sudah dijual semua sama suami. Masya Allah pak. Gitu. Dijual buat beli rokok. Na'udzubillah min. Jadi gini loh. Ini kalau kita mengaku pengen ketemu Rasulullah SAW, cinta sama Rasulullah, ya harus berkorban. Harus berkorban. Saya baca apa message dari Ustaz Yusuf Mansur, Nabi Muhammad SAW udah kangen kepada kalian semua. Maksudnya, Rasulullah di Madinah tuh nunggu kita. Mau mampir enggak ke sana? Kangen pengen kita datengin. Lah kitanya mau datengin enggak? Lah kalau kita fokus sholawat tujuannya ke sana, ya pasti dikasih sama Allah. Masalahnya jelas. Jujur. Betul atau betul? Kok betul terus? Ini pengalaman ya. Hidup bersama teman. Ayo. Masih mikir lagi. Kok tegang semua ini? Mesti abot. Ya jani ya, bener ya. Iki yang fiction ku tak dol sebinah umroh sasi iki ya iso aku. Tapi yo, engko mosok numpak Yamaha 70 kan Pak Midun pangkat aku. Wah, pangkat turun nih dari fiction ke Yamaha 70 atau 700 itu ya. Udah, wah, ini pangkat turun loh. Pangkat turun di pandangan manusia, naik di makomnya Allah. Kok gitu aja bingung. Ini kalau sampai insya Allah yang dengar ceramah saya ini di rumah-rumah masing-masing kemudian besok jual motornya buat umroh, ganjarannya tak pek kabe. Jenengan jangan dapat. Soalnya kurang semangat. Jangan khawatir, nanti kalau saya dapat udah janji lo ya. Dum-duman kan ganjaran. Ingat lo ya, ini sampai kiamat di akhirat jangan lupa lo ya. Nanti terus yang akhirat ganjarannya akan aku radidumi. Dum-duman kan ganjaran. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itu seperti satu bangunan yang tolong menolong. Hadirin dimuliakan Allah. Nanti kita akan amalkan sholawat munjiah sebanyak 10 kali. Nah, ini ada Habib Muhammad di samping saya. Biar ngasih tambahan ya sepatah, dua patah, setengah patah, maupun berpatah-patah, terserah kepada beliau. Malam hari ini saya berniat untuk mentahlilkan kakek beliau, Habib Alwi, ayahanda dari Habib Anis. Kebetulan pas tanggal 20 siang tadi ya, tanggal 20 itu tanggal wafatnya Habib Alwi, 20 Rabiul Awal. Nah, malam ini pas majelis nanti kita akan baca tahlil ya, baca tahlil kita niatkan untuk Habib Alwi. Biar nanti beliau di alam sana senang, terus ditanya, nanya sama malaikat, ini kiriman dari mana gitu. Wah, kiriman dari mana? Majelis Ar-Raudhah, yang untung saya lagi. Siapa itu Majelis Ar-Raudhah? Novel gitu ya. Nanti yang untung saya lagi. Jangan Mary lo ya. Mary. Kalau Mary ya jenengan buat di rumah. Ya, buat pengajian yang sebanyak, Pak. Banyaknya, tapi jangan khawatir kalau saya dapat jenengan nanti saya dumi. Janji dum-duman kan ganjaran. Itu adanya istilah dum-duman ganjaran cuman di Majelis Ar-Raudhah. Pernah dengar di tempat lain? Enggak pernah kan? Wah, ini kalimat paten, hak paten yang mengunculkan saya ini. Ya, dum-duman kan ganjaran. Buat kita biar semangat. Biar semangat, kita harus punya kumpulan yang siap dum-duman ganjaran gitu ya. Punya pertemanan, persahabatan yang seperti itu. Hidup ini persahabatan. Kalau kita enggak punya persahabatan yang demikian, nanti di akhirat sumpek bingung. Al-akhilla, orang yang berteman di hari ini, kata Allah, mereka akan saling bermusuhan, kecuali yang bertakwa. Nah, yang bertakwa, tolong menolong. Dum-duman kan ganjaran. Nah, insya Allah nanti kita baca sholawat bersama-sama sekali lagi, tapi khusus sholawat munjiahnya dibaca 10 kali. Sekarang biar Habib Muhammad ngasih berpatah-patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله kita sama-sama bisa duduk kumpul bersama di tempat ini, niat insya Allah ngaji dan juga niat menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas isi ceramahnya Habib Novel tadi kalau sampai kedengaran pabrik gudang garam bisa bahaya nanti akibatnya, bakal banyak orang yang berhenti ngerokok. Kira-kira tadi setelah dengarkan ceramah kepengen berhenti ngerokok gak? Belum ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menceritakan ada anak kecil namanya Syekh Majdub. Masih kecil anaknya. Ini anak masih kecil tapi kangennya sama Nabi luar biasa. Dia itu setiap hari cerita sama bapaknya, "Pak, aku ini kepengin ke Madinah, Pak. Aku kepengin ke Madinah, Pak." Tinggalnya waktu itu anak di daerah Syam. Sedangkan di zaman dulu enggak kayak sekarang. Zaman dulu itu orang berangkat ke Madinah kurang lebih 2 bulan naik unta. Kalau punya unta yang lumayan kaya, kalau enggak punya jalan kaki bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Ini anak kecil ini, Syekh Majdub ini, tiap hari nangis cerita rindu sama kota Madinah. Kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini anak diajak kemana-mana enggak mau. Diajak ke pemandian enggak mau. Diajak ke kebun binatang enggak mau. Anaknya kita diajak ke kebun binatang mau. Ada anaknya kita yang rindu kepengin ketemu sama Rasulullah? Belum ya? Soalnya bapaknya juga enggak. Ini Syekh Majdub ini rindunya luar biasa. Diajak ke tempat-tempat hiburan enggak pernah mau. Maunya cuma kepengin ke Madinah ziarah ketemu Rasulullah. Cuma itu maunya. Akhirnya bapaknya ini pergi ke salah seorang ulama. Ulamanya juga pintar. Ketika cerita permasalahannya sama ulama ini dikasih solusi. Gini aja, coba kamu tanya. Dia itu kepengin ke kota Madinah, kepengin jalan-jalan, atau kepengin ketemu dengan Rasulullah. Kalau memang dia itu kepengin jalan-jalan, jangan dibolehkan. Sudah biar tinggal di rumah. Tapi kalau dia itu kepengin ketemu sama Rasulullah, silahkan. Biarkan dia berangkat. Sekalipun dia anak sekecil itu berangkat sendiri, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Karena itu berarti undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu undangan dari Rasulullah. Akhirnya si abah ini tanya, datang sama anaknya. Hei anakku, kamu itu dari dulu ngomong Madinah, Madinah, Madinah, Madinah terus. Kira-kira kenapa kok kepengen kesana? Ada alasan apa yang membuat kamu itu kepengen kesana? Saya ini kepengen ke Madinah, kangen, pengen ziarah sama Rasulullah. Akhirnya katanya banyak, ya sudah nak. Ini harta yang abah punya cuma segini, semuanya silahkan kamu pakai buat ongkos. Silahkan kamu pakai buat ongkos. Abah ridho, kamu mungkin gak kembali ke sini lagi, gak apa-apa. Kamu mungkin gak akan ketemu ayah lagi, gak apa-apa. Abah ridho, silahkan kamu tinggal ada di Madinah. Tapi satu nak, nanti kalau kamu sudah di akhirat, kamu insya Allah dekat sama Rasulullah masuk surga, tolong bapakmu sama ibumu tarikin biar ikut masuk ke surga juga. Cuma itu permintaannya Pak. Permintaannya bapak cuma itu. Kemudian silahkan kamu berangkat ke Madinah. Seharusnya si anak kecil ini berangkat sampai akhirnya di Madinah berziarah sama Rasulullah, sampai akhirnya dia bisa ketemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadah, terjaga. Orang bukan mimpi, tapi ketemu dalam keadaan terjaga. Karena memang ada hadisnya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan terjaga. Minimal ketemunya nanti ketika dia sudah mau dicabut nyawanya, itu ketemu Rasulullah. Kalau pernah mimpi. Jadi kalau ada orang yang bilang itu nanti ya goto di akhirat. Loh, kalau di akhirat gak nunggu mimpi di dunia. Yang gak mimpi di dunia pun di akhirat juga bakal ketemu dengan Rasulullah. Tapi orang-orang khusus yang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah di dunia, pasti akan diketemukan dalam keadaan terjaga. Minimal setidak-tidaknya ya pas sakaratul mautnya itu. Detik-detik akhir pencabutan nyawanya, itu dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Majdub ini bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqadah. Kalau dalam depan 8 Februari jam 1 siang, tempat Perum JPI atau rumah Ibu Evi dan Bapak Arif, Jalan Aster nomor 32 Jaten Karanganyar, depan Bulog Lapangan Jaten ke utara. Pembicara insyaallah Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Kemudian hadirilah pengajian akbar dalam rangka milad masjid Hibatullah pada hari Minggu 17 Februari jam 8 Ba'dal Isya. Masjid Hibatullah tempatnya Ngijo Wetan, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. Pembicara insyaallah Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Wah ini KKN semua nih. Hadirilah bersama keluarga dan jamaah pengajian Akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di waktunya Sabtu 2 Februari, Sabtu besok ya, 2 Februari jam 7.30 sampai jam 11 malam, tempat Musola Al-Amanah Kebun Baru RT2 RW9 Pucangan Barat Lapangan Kopassus Kartasura Sukoharjo Karesidenan Surakarta. Hadiri juga Mloyo bersolawat. Ini spanduknya apa namanya, flyernya bagus nih, serius. Mloyo bersolawat bersama Jamuro hari Selasa 5 Februari tempat Kampung Solawat. Nama tempatnya bagus nih. Ya, tempat Kampung Solawat Mloyo Ngasinan Bulu Sukoharjo jam 7.30 malam ba'da salat Isya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan peletakan batu pertama gedung solawat Nababa Nur Mustafa. Pembicara insyaallah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian juga Bapak Haji Wardoyo Wijaya SHMH Bupati Sukoharjo. Penyelenggara M. Rafi Al-Bukhari Al-Fattah Bardi An-Nawawi Bardi Hadiningrat, ya, Bardi Hadiningrat. Pimpinan Majlis Nur Mustafa. Gratis full door prize. Udah gratis full door prize. Ya, acara ini didukung oleh Ar-Raudhah Jamuro RSPD Sukoharjo 105.9, kemudian Nahdlatul Ulama dan juga Aswarja Herbalis Bioenergy Spesialis. Insyaallah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memakmurkan majelis-majelis yang semisal. Terakhirnya, terakhir, ya, jangan lupa Jumat besok, Jumat depan saya niati Maulid Perdana Simtudurar ya. Maulid Perdana Simtudurar Jumat Pon di Raudhah. Saya harap untuk perdananya ini pada datang ya. Saya harap yang enggak berhalangan, yang di rumah yang dengar pada datang. Kita akan kembali menggerakkan maulidan khususnya karena saya berguru kepada Al Habib Anis, maka otomatis yang saya gerakkan, galakkan adalah baca maulid Simtud Duror. Jadi biar lengkap Barzanji alhamdulillah disebarkan di mana-mana, burdah disebarkan di mana? Mana Simtud Duror disebarkan di mana-mana. Insyaallah nanti masyarakat kita jadi masyarakat yang cerdas, disuruh baca apapun bisa. Waktunya baca Barzanji, oke. Baca burdah, oke. Baca Simtud Duror, oke. Baca diba, oke. Baca komik, enggak oke. Yang enggak oke cuman baca komik. Kalau jenis maulid bisa. Dan ingat satu hal yang harus dicamkan kepada semua pencinta maulid dan solawat. Jangan jadi orang yang fanatis buta kepada maulid. Kalau yang dibaca Barzanji mau datang, kalau enggak Barzanji enggak mau datang. Kalau yang dibaca Simtud Duror mau datang, enggak Simtud Duror enggak mau datang. Kalau yang dibaca burdah mau datang, enggak burdah enggak mau datang. Kalau yang dibaca dibak mau datang, kalau enggak dibak enggak mau datang. Ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah gadungan. Ya, kalau ahlus sunnah wal jamaah pecinta Rasulullah SAW, apapun maulid yang dibaca pasti senang. Siapapun penyelenggara maulidnya, bacaan maulidnya apapun pasti senang. Nah, dengan adanya digalakkan Simtud Duror untuk menambah semakin variatifnya apa maulid yang dibaca di mana mana, sehingga masyarakat kita betul-betul ahli terhadap semua jenis maulid, tidak jadi yang gabmul. Tahu gabmul? Gaptek maulid. Jadi gaptek teknologi maulid, enggak mudeng maulid. Jadi waktu disuruh baca Simtud Duror kelabakan. Bisanya Simtud Duror disuruh baca Barzanji, enggak plegu. Bisanya burdah disuruh baca Barzanji dan Simtud Duror, enggak bisa ngomong apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Biar kita bisa menguasai semuanya. Dan jangan sampai ada berpecah belah antara grup maulid cuman gara-gara maulid yang dibaca. Kenapa saya ngomong begini? Biar itu tidak terjadi. Setuju? Alhamdulillah. Setuju semua di sini. Sekarang tinggal makan bersamanya. Sebelum makan bersama kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Saya masih punya satu hutang kepada jenengan semua. Insyaallah akan saya bagikan Jumat depan. Yaitu doa untuk membuat iblis setan menangis. Masih ingat kan? Masih. Saya masih ingat maksud jenengan yang saya janjikan sudah lupa. Ya. Insyaallah doanya yang untuk biar kita dilindungi dari godaan setan dan iblis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah